sampai lah kita bapacah rasa. Ulah dia bakar hati bahu pisah nyawa kita jadi nyawa putihlah tali bautan hati. Bye.